Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke-1162. Hadis yang ke-1162. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu menjelaskan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mahram karena susuan itu sama dengan mahram karena nasab. Yang mengharamkan pernikahan karena susuan itu sama dengan yang mengharamkan pernikahan karena sebab nasab. Yang mengharamkan pernikahan karena nasab, sebagaimana telah kita ketahui, itu ada 7 yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-23. Maka atas dasar ini, maka al-mahramat, mahram yaitu wanita, wanita yang haram dinikahi karena susuan, demikian juga ada tujuh jenis juga. Karena mahram yang diharamkan untuk menikah karena nasab ada 7. Maka karena mahram karena susuan sama dengan mahram karena nasab, maka yang haram dinikahi mahram karena susuan ada 7 jenis. Yang pertama yang kemarin sudah saya sebutkan adalah al-um, ibu. Maksudnya adalah al-um minar rodo'ah, ibu karena sebab susuan. Ibu bukan karena sebab nasab, bukan karena sebab yang melahirkan anak, tetapi karena sebab susuan. Karena sebab menyusui, dia menjadi ibu susuan bagi anak yang disusui. Maka ibu yang menyusui anak yang disusui itu adalah mahram. Kalau seandainya anak yang disusui itu adalah anak laki-laki, anak yang disusui itu anak laki-laki yang gak ada hubungan nasab, bukan anak kandung, bukan karena sebab ibu itu melahirkan, tapi hanya semata-mata karena menyusui, maka ibu yang menyusui bagi anak yang disusui itu mahram, ya, mahram, haram untuk menikah. Boleh untuk berduaan, boleh untuk berjabat tangan, boleh untuk saling melihat, boleh untuk pergi bersama, boleh. Ibu. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ibu di sini adalah mencakup ibunya bagi ibu tersebut, yaitu nenek. Neneknya dari ibu yang menyusui terus ke atas. Apakah itu nenek dari ibu susuan atau dari ayah susuan terus ke atas, semuanya mahram. Jadi kalau ada seorang anak menyusu kepada seorang ibu, maka anak itu adalah mahram bagi ibu yang menyusui, seperti ibunya sendiri. Mahram dengan ibunya, ibu yang menyusui, nenek susuan. mahram dengan ibunya ayah. Maksudnya ibunya ayah adalah ibunya suami bagi ibu susuan. Dan terus ke atas nenek-neneknya itu semuanya mahram. Sehingga bisa berkhulwat, bisa berduaan, bisa saling melihat, berjabat tangan, dan yang lainnya dari hukum-hukum mahram berlaku. Kemudian yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan. Minar radha karena sebab susuan. Wa inna zala dan terus ke bawah. Terus ke bawah maksudnya adalah cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan. Terus cucunya lagi apalah namanya terus ke bawah. Ya. Itu mahram. Ya. Bagi siapa? Kalau disebut anak perempuan karena susuan, itu berarti mahram dengan ayah susuan. Ayah susuan itu maksudnya suami dari ibu yang menyusui. Ada seorang ibu menyusui anak perempuan sebagai contoh. Seorang ibu menyusui anak perempuan. Maka suami bagi ibu itu adalah ayah susuannya anak perempuan yang menyusu tadi. Ya. Maka suami dari ibu yang menyusui dengan anak perempuan yang disusui oleh istrinya itu mahram. Karena statusnya anak perempuan dari sisi susuan. Kemudian kalau anak perempuan yang disusui tadi menikah kemudian punya cucu perempuan, cucunya maka mahram dengan kakek, tapi kakek susuan, ya, dengan suaminya tadi, ibu yang menyusui. Kalau anak yang disusui itu laki-laki, kemudian anak laki-laki itu menikah, punya anak perempuan. Lah anak perempuannya ini dengan suaminya ibu yang menyusui itu mahram, statusnya cucu. Ya kan? Cucu perempuan tapi karena sebab susuan. Dan terus ke bawah ya cucunya lagi terus ke bawah. Itu mahram. Ya, haram untuk menikah dan berlaku padanya hukum-hukum mahram. Kemudian yang ketiga, al-ukhtu minar radha'ah. Saudara perempuan karena susuan. Mutlakon secara mutlak. Saudara perempuan, contohnya umpamanya, ada seorang laki-laki, apa seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang ibu. Menyusu pada seorang ibu. Kemudian ibu yang menyusui ini, seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang ibu susuan. Ada juga anak perempuan yang menyusu kepada ibu tadi. Ini anak laki-lakinya anak laki-laki dari orang tertentu. Kemudian anak laki-laki juga anak orang lain yang gak ada hubungan nasab sama sekali. Ketika sama-sama menyusu kepada seorang ibu, ini menjadi saudara. Saudara perempuan. Maka anak laki-laki dengan anak perempuan yang sama-sama menyusu kepada seorang ibu tadi menjadi saudara susuan. Atau dengan anak perempuannya ibu yang menyusui. Ya. Seorang ibu punya anak perempuan. Kemudian ada anak laki-laki dari orang lain menyusu kepada dia. Anaknya ibu tadi dengan anak yang disusui menjadi saudara. Ya. Menjadi saudara sesusuan. Menjadi saudara sesusuan itu apa? Karena sebab sama-sama menyusu? Atau karena sebab memang anak itu anaknya ibu yang menyusui? Maka menjadi saudara perempuan itu mahram. Haram untuk menikah dan berlaku padanya hukum-hukum mahram. Kemudian Yang keempat adalah bintul ukhti minar rada. Bintul ukhti itu adalah anak perempuannya saudara perempuan karena susuan. Anak perempuannya saudara perempuan karena susuan. Ini mahram. Kedudukannya, statusnya sebagai apa? Hah? Anak perempuan. Anak perempuannya saudara perempuan sebagai apa? Keponakan. Sebagai keponakan. Ada dua orang anak laki-laki. Apa dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan. Ini gak ada hubungan nasab. Gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan persaudaraan. Tapi dua anak ini sama-sama nyusu kepada seorang ibu. Maka dua anak ini menjadi apa? Saudara. Ya kan? Menjadi saudara sesusuan. Ketika masing-masing punya anak, ya kan? Masing-masing punya anak. Anak perempuan dari saudara perempuan tadi dengan tadi anak susuan yang laki-laki, ini keponakan kan kedudukannya, maka mahram keponakan. Atau ada seorang anak menyusu kepada seorang ibu. Ibu itu sudah punya anak. Sudah punya anak laki, apa anak laki-laki atau perempuan. Yang menyusu umpamanya laki-laki. Dengan ibu yang, dengan anaknya ibu yang menyusui, kan berarti saudara. Nah, ketika anak apa perempuan yang disusui itu punya anak perempuan, maka dengan anak-anaknya ibu tadi mahram. Karena kedudukannya tadi seperti keponakan dengan paman. Demikian juga anaknya, anak dari anak-anaknya ibu yang menyusui dengan anak yang menyusui tadi juga keponakan. Maka itu mahram dan terus ke bawah. Ya, terus ke bawah. Yang statusnya sebagai keponakan. Tapi beda kalau anaknya yang menyusu dengan anaknya ibu yang menyusu. Ini ibu menyusui punya anak. Ini ada anak menyusu. Anak yang menyusu punya anak, anaknya ibu juga punya anak. Mahram atau bukan? Bukan mahram. Karena kedudukannya sebagai apa? Saudara sepupu. Saudara sepupu kan bukan mahram. Boleh menikah. Dan bukan mahram, saudara sepupu. Ingat, jangan sampai melebar. Ya. Anak yang menyusui, apa anak yang menyusu dengan anaknya yang sama-sama menyusu, nah ini mahram karena seperti keponakan dan paman. Atau dengan anaknya dari anak ibu yang menyusui, ya. Ini seperti paman atau bibi dengan keponakan, itu mahram. Nah, tapi keponakan dengan keponakan itu saudara sepupu namanya, bukan mahram. Kemudian yang keenam itu adalah al-ammah. Al-ammah itu adalah saudara perempuannya ibu. Saudara perempuannya suami dari ibu yang menyusui. Saudara perempuannya suami ibu yang menyusui. Ukhtu zawjil murdi'ah. Ukhtu zawjil murdi'ah. Saudara perempuannya suami ibu yang menyusui. Itu mahram, ya. Seorang anak menyusu dengan seorang ibu. seorang anak menyusu dengan seorang ibu. Anaknya ini laki-laki. Ya. Anak laki-laki yang menyusu kepada seorang ibu dengan suaminya, ibu yang menyusui, kedudukannya sebagai anak laki-laki yang menyusu kepada seorang ibu dengan suaminya, ibu yang menyusui, kedudukan sebagai anak. Lah, suaminya tadi, ya, ayah susuan punya adik perempuan, punya kakak perempuan, itu loh maksudnya. Itu namanya amah. Ini mahram. Bisa difahami? Seperti itu. Walaupun kelihatannya jauh, tapi mahram. Ya. Seorang ibu punya suami. Ya. Kemudian ibu ini menyusui seorang anak. Anak laki-laki atau perempuan. Lah, anak yang disusui ini dengan suaminya adalah anak, kan gitu. Ayah dan anak. Lah, kakak dan adiknya suami dengan anak tadi mahram. Itu kan kedudukannya seperti bibi, kan begitu. Itu mahram. Dan terus ke atas. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah al-khalah. Al-khalah ini adalah ukhtul murti'ah, saudara perempuannya ibu yang menyusui. Saudara perempuannya ibu yang menyusui. Seorang ibu menyusui anak. Seorang ibu menyusui anak. Sebut saja anaknya laki-laki. Kemudian ibu itu punya kakak adik perempuan. Nah, anak yang disusui ini dengan adiknya ibu yang menyusui itu mahram, haram untuk menikah. Kedudukannya sebagai bibi, bibi susuan. Nah, itu al-mahramat, orang-orang yang haram untuk dinikah karena sebab susuan, sama persis dengan mahram karena sebab nasab. Namun perlu diketahui, walaupun sudah pernah saya sampaikan, bahwa haramnya untuk menikah, bahwa mahram karena sebab susuan ini adalah khosun bil murti faqat, khusus untuk anak yang menyusu saja. Ya, khusus untuk anak yang menyusu saja, tidak meluas, tidak melebar kepada yang lainnya, yang sederajat, yang setingkat dengan dia. Khusus bagi anak yang menyusu saja. Adapun ibu susuan dengan anak yang menyusui, maka semua saudara-saudaranya yang secara nasab mahram menjadi mahram. Ya, suaminya, adiknya, kakaknya, anaknya sendiri, ya, kemudian cucunya mahram. Ya. Tetapi bagi anak yang menyusu hanya dia saja. Contohnya ada seorang anak laki-laki, ada seorang anak laki-laki disusui oleh seorang ibu. Maka anak laki-laki ini dengan ibu yang menyusui mahram, enggak boleh menikah. Dengan adiknya ibu, dengan adiknya ayah susuan, dengan anaknya ibu yang menyusui mahram. Tapi adiknya dan kakaknya anak yang menyusu tadi dengan ibu ini mahram atau tidak? Bukan. Bukan mahram. Dengan taruhlah umpamanya anak yang menyusu ini punya adik perempuan dengan suaminya ibu yang menyusui, bukan mahram. Ya. Dengan adiknya ibu yang menyusui umpamanya laki-laki, bukan mahram. Anaknya ibu yang menyusui dengan adiknya anak yang menyusu juga bukan mahram. Khusus pada anaknya saja. Ya. Khusus pada anak yang menyusu saja. Kemudian ibu asli, ibu kandungnya anak yang menyusu, ya. Dengan suaminya itu yang menyusui mahram bukan? Bukan. Pokoknya jangan melebar untuk yang anak susuan yang menjadi mahram hanya dia saja. Tidak melebar. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dan juga yang lainnya. Beliau sebutkan yang maknanya apabila ada seorang anak menyusu kepada seorang wanita sampai 5 kali susuan di masa menyusu itu 2 tahun sebelum disapih, maka para ulama sepakat anak itu dengan suaminya, ibu yang menyusui, kedudukannya sebagai anak. Kemudian sebagai anak. Kemudian anak-anaknya ibu dengan anak yang menyusui mahram. Ya, itu adalah mahram. Kemudian saudara-saudaranya menyusui dengan anak itu juga mahram. Baik saudara seayah atau seibu atau kandung, semuanya itu mahram. Dan demikian seterusnya. Ya. Akan tetapi, amma aqaribul murtadi min nasabin aradha fahum ajanib. Adapun saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, anak yang menyusu, ya, itu mereka bukan mahram dengan ibu yang menyusui dan kerabat-kerabatnya. Dan kerabat-kerabatnya. Jadi adiknya anak yang menyusu mau menikah dengan anaknya ibu susuan, boleh enggak? Boleh. Adiknya anak yang menyusu menikah dengan anaknya ibu yang menyusui, boleh, bukan mahram. Ya. Itu boleh, tidak masalah. Saudara-saudaranya anak yang menyusu, ya, menikah dengan saudaranya ibu yang menyusui, saudaranya suaminya ibu susuan, anak-anaknya ibu menyusui, itu boleh menikah. Kemudian sebagai penjelasan tambahan, bahwasannya mahram itu bisa terjadi, yang pertama karena nasab, bisa terjadi karena susuan, bisa juga terjadi karena musoharoh. Musoharoh itu adalah musoharoh. Musoharoh itu adalah al-qarabah bisababi zawaj. Kerabat karena sebab pernikahan. Itu namanya musoharoh. Ya. Kalau karena nasab jelas kita sudah paham semuanya. Ya. Hubungan nasab, hubungan darah, hubungan kerabatan. Itu menjadikan mahram. Ya, harus untuk menikah. Karena sebab susuan, ini juga kita semuanya sudah paham dan ini yang sedang kita bahas. Ada mahram karena sebab musoharoh. Musoharoh itu adalah kerabat karena sebab susu, karena sebab pernikahan. Ya. Kerabat karena sebab pernikahan al musoharoh, ya, itu menjadi mahram, haram untuk menikah, menjadi mahram. Dan itu jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Dari 4, 3 semata-mata akad nikah langsung jadi mahram. 1 menjadi mahram ketika sudah terjadi hubungan suami istri setelah nikah. 4 golongan yang menjadi mahram karena sebab musoharoh, yaitu karena kerabat dengan sebab pernikahan, itu yang pertama ummu zaujah, ibunya istri, dengan kata lain ibu mertua, ya, ibunya istri, ya, ibu mertua dengan menantu. Kenapa ibu mertua dengan menantu itu menjadi mahram? Sebabnya apa? Sebabnya karena anaknya mertua menikah dengan dia. Tadinya sebelum nikah enggak mahram. Seperti contohnya, saya dengan ibu mertua saya jadi mahram. setelah saya menikahi anak perempuannya. Sebelum saya menikahi anak perempuannya, bukan mahram, enggak ada hubungan apa-apa. Saya tidak boleh saling melihat, tidak boleh safar bersama, tidak boleh berkholwat berduaan, ya. Tidak boleh bahkan berjabat tangan. Tetapi begitu saya menikahi anak perempuannya, maka ibu istri saya langsung jadi mahram dengan saya punya hubungan kerabat karena sebab pernikahan, yaitu saya menikahi anak perempuan. Menjadi mahram kenapa? Karena sebab adanya pernikahan. Yang kedua, yang pertama tadi, ibunya istri. Terus ke atas, ibunya istri itu terus ke atas, yaitu neneknya istri. Neneknya istri, baik dari ibu maupun dari ayah, itu juga mahram. Terus ke atas lagi. Nah. Yang kedua, zaujatul ibni. Zaujatul ibni. Zaujatul ibni itu istrinya anak. Istrinya anak. Berarti apa? Istrinya anak, menantu perempuan, ya. Menantu perempuan ini menjadi mahram dengan bapak mertuanya. Kenapa kok jadi mahram? Ya karena sebab ada pernikahan, ini namanya musyaharah. Tadinya sebelum anak laki, umpamanya saya punya anak laki-laki, anak laki-laki saya menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita. Ya, anak laki-laki saya menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita. Maka istrinya anak laki-laki saya dengan saya jadi mahram. Saya boleh saling melihat, boleh safar bersama, ya seperti anak gitu loh. Tapi sebelum anak laki-laki saya menikahi wanita tersebut dengan saya, bukan mahram. Enggak boleh saling melihat, enggak boleh saling apa berduaan. Ini mahram karena sebab pernikahan. Dan terus ke bawah. Ya. Istrinya cucu saya. Saya punya cucu laki-laki menikah. Istrinya cucu laki-laki saya dengan saya mahram. Saya punya bawahnya cucu apa? Cicit. Saya punya cicit laki-laki. Cicit saya menikah. Istrinya cicit saya dengan saya mahram. Terus ke bawah. Dua ya atau tiga? Dua. Yang ketiga, zaujatul ab. Zaujatul ab itu istrinya ayah. Apa berarti? Istrinya ayah. Istrinya ayah. Ibu tiri. Nah, itu mahram. Ayah saya menikah lagi, ya otomatis sudah punya anak saya, berarti kan nikah lagi. Kan otomatis ayah saya menikah lagi, ya. Apakah karena ibu saya meninggal atau memang istri poligami? Yang jelas menikah lagi. Saya dengan ibu tiri saya mahram. Tadinya sebelum ayah saya menikahi ibu itu, saya bukan mahram. Saya masih bisa menikah dengannya dan saya bukan mahram. Enggak boleh saling melihat dan yang lainnya. Tapi begitu dinikahi oleh ayah saya, jadi mahram seperti ibu sendiri. Lah ini ketiga tadi, yang pertama, kedua, ketiga, jadi mahram semata-mata menikah. Ketika sudah dinikahkan, angkah tugas saya nikahkan kamu. Kemudian ditunjuk. Kau bisa terima. Nah, saat itu langsung jadi mahram. Ya. Begitu umpamanya anak laki-laki saya menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita. Sebelum menikah, saya belum boleh melihat dulu. Saya belum boleh jabat tangan. Saya belum boleh untuk ya seperti mahram. Begitu anak saya nikah Ya, ijab kabul. Qabil itu saya terima pernikahannya. Saat itu juga langsung halal bagi saya untuk melihatnya, untuk jabat tangan seperti anak begitu. Demikian juga ketika ada seorang ibu menikah dengan ayah, ya, dengan ayah saya sebagai ibu tiri. Begitu saya terima nikahnya, langsung mahram. Ya. Tetapi yang keempat, ini belum jadi mahram, hanya semata-mata menikah. Baru jadi mahram kalau setelah menikah sudah terjadi hubungan suami istri. Siapa? Yang keempat. Yang jadi mahram ketika setelah akad nikah sudah ada hubungan suami istri. Baru akad nikah saja belum jadi mahram. Akad nikah dan sudah terjadi hubungan suami istri baru jadi mahram. Yang keempat. Siapa? Hah? Yang keempat siapa? Ibnatuz zaujah. Anak perempuannya istri. Berarti siapa? Anak tiri. Anak perempuan tiri. Ya. Anak perempuan tiri. Anak tiri perempuan. Itu dengan ayah tirinya jadi mahram. Kalau ayah tiri tadi setelah menikah sudah jadi hubungan suami istri. Ada seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak perempuan. Seorang laki-laki menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak perempuan. Pernikahan terjadi, ijab kabul, anak perempuannya istri ini belum jadi mahram. Tetapi ketika sudah terjadi hubungan suami istri, baru anak perempuannya jadi mahram. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang punya anak perempuan, ketika terjadi pernikahan, belum terjadi hubungan suami istri, cerai, maka laki-laki ini bisa menikahi anak perempuannya mantan istri yang belum melakukan hubungan suami istri. Tetapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri, anak perempuannya tadi langsung jadi mahram. Kalau cerai, dia tetap mahram, enggak boleh menikahi. Ya. Kalau sudah berhubungan boleh untuk saling melihat. Nah, mahram karena sebab musoharoh, karena sebab pernikahan. Apakah ini berlaku dalam susuan seperti nasab atau tidak? Ya. Sama seperti nasab atau tidak. Sebagai contoh umpamanya, ada seorang anak perempuan menyusu dengan seorang ibu. Seorang anak perempuan menyusu dengan seorang ibu. Kemudian ibu susuan ini menikah dengan seorang laki-laki. Ya. Anak perempuan ini ibu susuan ini menikah, ya, menikah. Lah anak susuan ini kemudian jadi mahram apa enggak dengan ini tadi? Apanya tadi? Ya, babak tiri lah ya. Tapi karena susuan gitu loh, jadi mahram atau tidak? Atau ada seorang anak perempuan, anak laki-laki, umpamanya seorang anak laki-laki menyusu pada seorang ibu. Ibu ini kan punya suami. Lah suaminya ini punya istri lagi. Ya kan? Mahram atau tidak karena sebab ini? Lah itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. sebagian ulama atau jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan jadi mahram. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dirujuk oleh Syekh Saleh Ibnu Utsaimin berpendapat beda, bukan mahram. Itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Demikian penjelasan hadis yang ke-1162. Sekarang faham, ingat, tapi kalau terus di apa? Lewati dan enggak diingat-ingat biasanya lupa, karena harus butuh pemikiran, yang butuh ingat-ingat gitu loh. Karena itu diingat-ingat, jangan dilupakan. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, hadis 1163. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minar radha'i illa ma fataqal am'a'a wa kana qabla al-fitami, rawahu Tirmidzi wa sahahahu huwa wal Hakim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuharrimu minar radha', susuan itu tidak mengharamkan, tidak menjadikan mahram, illa ma fataqal am'a, kecuali susuan yang membelah, yang membuka usus. Wa kana qabla al-fitam, dan itu terjadi sebelum masa penyapihan. Rawahu Tirmidzi wa sahahu huwa wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Al Hakim. Dan dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, susuan itu tidak mengharamkan, maksudnya tidak mengharamkan pernikahan, tidak menjadikan mahram, kecuali susuan yang membelah, yang membuka usus, dan itu terjadi sebelum masa penyapihan. Hadis riwayat oleh At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh beliau dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh para ulama, termasuk disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa, Irwa Ul-Ghalil, di nomor hadis 2150. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.